Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ayyuhal ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Pendengar setia Radio Indah Siar 91,8 FM. Insyaallah taala pada malam hari ini kita akan meneruskan kembali pembahasan kitab ringkasan fikih al-mulakhas al-fiqh yang diringkas oleh al-allamah Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang kitab As-Siyam, dan yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang tata cara kaifiyah mengetahui telah masuknya bulan Ramadan. Di sini sebutkan ada tiga. Yang pertama yaitu dengan ru'yah hilal, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum faman syahida," saya ulangi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum asyhara falyusumhu." Dan juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sumu liru'yatihi." Kemudian tariqah yang kedua yaitu syahadatu al-ru'yah, yakni persaksian atas ru'yat atau pemberitaan tentang ru'yah. Ini disebutkan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaih. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menyempurnakan bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari. Naam. Tayyib. Kita teruskan kembali pembahasan kita. Qala rahimahullah ta'ala, wa yalzamu sawmu ramadhan kulla muslim mukallaf qadir fala yajibu ala kafir wala yasihu minhu fa'in taba fi athna'i syahr sawma al-baqi wala yalzamuhu qada' ما سبق حال الكفر. Berkata hafizahullah taala, wa yalzamu shaum ramadan, dan diharuskan berpuasa ramadan, kullu muslim mukallaf, setiap seorang muslim mukallaf yaitu aqil, balig. Apabila sebutkan mukallaf yaitu orang-orang yang akil, yang berakal, keluar kepadanya majnun, dan juga orang-orang yang balig, keluar kepadanya sabi, anak kecil yang belum balik. Sehingga di sini sebutkan hafizahullah taala bahwa setiap muslim yang mukallaf qadir, dia mampu untuk berpuasa, maka wajib baginya untuk berpuasa Ramadan. Karena kewajiban berpuasa Ramadan sebagaimana ayat yang pernah kita sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa makna dari kutiba ay furidha, diwajibkan. Fala yajibu ala kafir, tidak ada kewajiban bagi orang kafir. Wala yasihhu minhu, tidak sah puasanya. Fa in taba fi asna'i syahr, apabila seorang kafir dia masuk Islam di pertengahan bulan Ramadan, maka di sini sebutkan shoma al-baqi, di pertengahan bulan Ramadan, maka sisa Ramadannya dia berpuasa. Wala yalzamuhu qada ma sabaqa halal kufur, dan tidak diharuskan mengqada apa yang terlewatkan karena waktu itu dia masih dalam keadaan kafir. Naam. Qala hafizahullah taala wala yajibu shaum ala shaghir, dan tidak wajib berpuasa Ramadan ala shaghir, kepada anak kecil. Sebagaimana di tadi kita sebutkan bahwa kewajiban berpuasa Ramadan setiap muslim mukallaf. Apabila disebutkan mukallaf, yang dimaukan adalah aqil balik. Aqil keluar kepada majnun, wa balik keluar kepadanya anak kecil. Sehingga di sini disebutkan wala yajibu shaum, tidak wajib berpuasa ala shaghir, kepada anak kecil. وَيَسِحُ الصَّوْمْ مِنْ صَغِيرٍ وَيَسِحُ الصَّوْمْ مِنْ صَغِيرٍ مُمَيِّز, dan sah berpuasa jadi anak kecil yang mumayyiz. Kalau misalkan dia ingin berpuasa, diperbolehkan anak kecil, tapi tidak wajib. وَيَكُونُ فِي حَقِهِ نَافِلَةٍ, dan dia ketika berpuasa itu bukan kewajiban, akan tapi di situ fi haqqihi, yakni dia berpuasa dengan puasa yang yakni sunnah. Nah, karena dia masih dalam keadaan kecil. Dalam keadaan masih kecil. Nah, sehingga apabila dia ingin berpuasa, nah, belajar supaya nanti ketika dia dalam keadaan sudah balig, dia sudah terbiasa, maka diperbolehkan. Diperbolehkan bagi dia untuk belajar, yakni sedikit kalau dia mampu, yakni terus, nah, tanpa ada paksaan. Kalau misalkan dia tidak kuat untuk kalau berpuasa, maka jangan dipaksakan. Nah, طيب. Wala yajibu shaum ala majnun, dan tidak wajib berpuasa Ramadan ala majnun, kepada orang yang majnun. Kenapa saghir, majnun tidak wajib? Karena kedua tadi ghair mukallaf, bukan termasuk orang yang mukallaf. Di mana majnun dia hilang akalnya, bagaimana dia akan meniatkan dirinya akan berpuasa Ramadan? Bagaimana dia akan berpuasa, beribadah, sedangkan akalnya hilang? Nah, dengan ini wala yajibu as-shaum ala majnun, walau soma hala junudihi lam yasih minhu. Kalau dia berpuasa dalam keadaan dia majnun, gila, nah, lam yasih minhu, maka puasanya tidak sah. Li'adami niyah, karena di sana tidak ada niat. Nah, lam yasih minhu, tidak sah karena di sana tidak ada niyah, tidak ada niat. Nah, wala yajibu as-shaum ada'an ala marid ya'jazu anhu wala ala musafir, dan tidak wajib puasa ada'an ketika itu ala marid, kepada orang yang marid, orang yang sakit. Ya'jazu anhu yakni mana dia apabila dia berpuasa memberatkan diri, merasa berat dikarenakan dalam kondisinya yang lemah, dalam keadaan sakit. Wala ala musafir, dan juga kepada orang yang sedang dalam keadaan safar. Wa yaqdiyanihi hala zawali udri al-marad was-safar. Dan keduanya tadi mengqada hala zawali udri, ketika sudah hilang dari udurnya, orang yang sakit sudah sembuh, orang yang safar sudah tidak safar lagi, sudah di tempat tinggalnya dia, maka mengqadanya. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra." Faman kana minkum maridan, apabila di antara kalian dalam keadaan sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan sedang safar, fa'iddatun min ayyamin ukhra, maka diganti di waktu yang lain. Dua kelompok ini, mereka mendapatkan keringanan, rukhsah, yang dimana orang yang sakit dia butuh energi, butuh stamina, sehingga apabila dia berpuasa akan bertambah sakitnya, karena harus ada asupan makanan yang bisa menguatkan tubuhnya. Nah, dan orang yang dalam keadaan safar juga diberikan keringanan, boleh untuk berbuka puasa. Karena dalam keadaan safar, sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa safar qita'atun minal adab, bahwa safar bagian dari siksa. Yang dimana seseorang susah tidurnya, di mana seseorang susah mau makan, di mana seseorang susah untuk tidur atau lain sebagainya, sehingga diberikan keringanan bagi orang yang sedang dalam keadaan safar untuk berbuka puasa. Nah, mana yang afdol baginya? Apakah afdol baginya untuk berpuasa atau afdol baginya untuk berbuka? Ada yang mengatakan bahwa orang yang berpuasa afdal baginya untuk berbuka, karena itu adalah merupakan rukhsah minallah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mengatakan bahwa orang yang dalam keadaan safar afdalnya bagi dia kalau mampu untuk berpuasa, maka afdal bagi dia untuk berpuasa. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini mana beliau sedang dalam keadaan safar bersama para sahabatnya di bulan Ramadan, fi harrin syadid, di cuaca yang sangat panas. Sehingga di antara sahabat ada yang meletakkan tangannya di kepalanya dikarenakan cuaca yang panas. Dan disebutkan dalam hadis Abi Darda bahwa wa ma fina sha'im illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah ibn Rawaha, dan kami tidak ada yang berpuasa kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga Abdullah ibn Rawaha. Dengan ini orang yang sedang dalam keadaan safar, karena keadaan seseorang itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain, ada yang dia tidak terbiasa safar sehingga ketika dia dalam keadaan safar pusing, mual, muntah, atau bahkan dia panas, meriang, lain sebagainya. Dalam keadaan seperti ini, maka afdolnya bagi dia untuk berbuka. Karena apabila dia berpuasa, memberatkan diri. Hal ini sebagaimana Nabi SAW ketika Nabi SAW dalam keadaan safar, melihat seseorang yang dalam keadaan sedang dikerumuni oleh orang-orang. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya, mahada, apa ini? Para sahabat mengatakan, sha'im, orang yang berpuasa ya Rasulullah. Qala laisa minal bir as-sawm fis safar, bukan suatu kebaikan seseorang berpuasa dalam keadaan safar. Nah, dalam bukan termasuk kebaikan di sini kalau dia memberatkan diri. Nah, maka dalam keadaan seperti ini afdalnya bagi dia untuk berbuka. Sedangkan apabila dia dalam keadaan mampu untuk berpuasa safar dengan tidak memberatkan dirinya, atau jaraknya tidak begitu jauh, atau dia cukup untuk beristirahat, tidak merasa pusing, tidak merasa mual, biasa saja, maka dalam keadaan seperti ini afdalnya bagi dia untuk berpuasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun pernah berpuasa dengan Abdullah ibn Rawaha, sehingga orang yang dalam keadaan safar ketika dilihat mana yang afdal, maka dilihat dari kondisinya masing-masing. Kalau dia mampu untuk berpuasa, itu afdal. Kalau dia tidak mampu untuk berpuasa, maka lebih baik untuk berbuka. Naam. Taib. Qala hafidhahullahu ta'ala wal khitab bi ijabis siyam yashmalu al-muqim wal-musafir wal-sahih wal-marid wal-tahir wal-ha'id wal-nufaza wal-mughma alayh fa'in ha'ulai kullahum yajibu alayhim as-sawm fi dhimamihim. Berkata hafidhahullahu ta'ala wal khitab di ijabis siyam, orang-orang yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, yashmal, itu meliputi al-mukim, orang yang dalam keadaan mukim, ini tidak safar, wal-musafir, dan juga orang yang dalam keadaan safar, was-sahih, orang yang dalam keadaan sehat, wal-marid, orang yang dalam keadaan sakit, wat-tahir, orang yang dalam keadaan tidak haid, wal haid, dan perempuan yang mengalami haid, wan nufasa, perempuan yang mengalami nifas, wal mughma alai, seseorang yang pingsan, fa inna haulai kullahum, dan semuanya wajib bagi mereka untuk berpuasa fi dimamihim. Nah, karena kewajiban puasa itu merupakan kewajiban kepada mereka. Naam, bihaitsu innahum yukhatabuna bis-shaum. Karena mereka semuanya itu yukhatabu bis-shaum, diperintahkan untuk berpuasa. Naam. Liya'taqidu wujubahu fi dimamihim. Supaya mereka meyakini kewajiban berpuasa Ramadan itu masih kewajiban berpuasa Ramadan itu ada kewajiban terhadap mereka. Wal azmu ala fi'lihi, dan agar mempunyai keinginan yang kuat untuk mengerjakannya. Imma ada'an wa imma qada'an. Imma ada'an, imma dia dalam keadaan ketika itu dia berpuasa, ketika dalam keadaan ketika pada bulan Ramadan, orang yang mukim, orang yang sehat, itu kewajibannya adaan, harus berpuasa bulan Ramadan ketika itu. Wa imma qada'an, atau dia mengqada'nya ketika datang bulan Ramadan dalam keadaan dia sakit misalkan, atau dia dalam keadaan safar. Nah, maka tetap ada kewajiban untuk mengqada'nya. Maka di sini kewajiban tidak akan hilang. Nah, orang yang perempuan yang haid, perempuan yang nifasa, yang mengalami nifas, kewajiban kepada mereka tetap ada. Walaupun mereka tidak harus waktu itu untuk melaksanakan puasa Ramadan, tapi wajib bagi mereka untuk mengqadanya. Nah, faminhum man yukhatabu bisawm fi nafsi syahr ada'an wa wasahih al-mukim. Di antara mereka ada yang wajib berpuasa di bulan itu ada'an, ini ketika pada bulan Ramadan, wa wasahih al-mukim, orang yang sehat dan juga orang yang mukim. illal haid wan nufasa, kecuali para wanita yang sedang mengalami haid dan juga para wanita yang sedang mengalami nifas. Wa minhum man yukhatabu bil qada'i faqat. Mereka ada yang diwajibkan untuk mengqada. Siapa? Wa huwa al haid wan nufasa, para wanita yang haid dan para wanita yang nifas. Wal marid alladhi la yaqdiru ala ada'i shaum wa yaqdiru alaihi qada'an. Dan seseorang yang sakit yang dia tidak mampu untuk berpuasa ketika bulan Ramadan. Akan tapi dia mampu untuk mengqadanya nanti ketika dalam keadaan dia sudah sehat di luar bulan Ramadan, maka wajib untuk mengqadanya. Wa minhum man yukhayyir baina amrayn wa huwa al-musafir wal marid alladhi yumkinuhu as-shaum bi mashaqqah min ghairi khauf at-talaf. Naam, wa minhum man yukhayyir. Di antara mereka ada yang diberikan pilihan, dua pilihan, boleh berpuasa, boleh juga berbuka. Naam, wa huwa al-musafir, yaitu mereka orang yang sedang dalam keadaan safar. Wal marid, orang yang sakit. Orang sakit tapi dia mampu untuk berpuasa. Nah, karena yang mengetahui kondisi badannya adalah dia sendiri. Sakit sedikit pusing misalkan, atau sedikit kalau berpuasa tidak mengapa. Nah, dia mengetahui kondisinya. Nah, maka diperbolehkan untuk berpuasa. Nah, kalau misalkan dia berat, saya nggak bisa untuk berpuasa, dia karena berat. Nah, karena apabila berpuasa sakitnya akan bertambah. Maka di sini dua orang tadi, dua kelompok tadi, al-musafir wal marid, diberikan dua pilihan. Kamu mau berbuka silahkan, kamu mau berpuasa silahkan. Naam. Tayyib. Wa huwa al-musafir wal marid alladhi yumkinuhu as-shaum, yang memungkinkan bagi mereka untuk berpuasa, bi masyaqqah, dengan kesulitan, min ghairi khaufit talaf. Naam, namun tidak sampai kepada ke tingkat kematian. Naam. Tayyib. Wa man afdara li udhrin thumma zala udruhu fi athna'i nahar Ramadan kal musafir yaqdamu min safarihi wal haid wan nufasa tuhran wal kafir idha aslama wal majnun idha afaqa min junudihi was saghir yablugh fa inna kullan min ha'ula'i yalzamuhu al imsak baqiyat al yawm wa yaqdihi. Berkata hafizahullah ta'ala, wa man aftara, seseorang yang dia berbuka, diudhrin, dikarenakan udhur, thumma zala, kemudian udhurnya hilang, fi asna'i nahar, di waktu siang hari, bulan Ramadhan, kal musafir, yaqdamu min safarihi, orang yang musafir, dia datang dari safarnya, siang hari sudah sampai ke rumahnya. Wal haid wan nufasa, keduanya suci pada waktu siang hari. Wal kafir idza aslama, orang yang kafir kemudian dia masuk Islam. Wal majnun idza afaqa min junudihi, seorang yang majnun kemudian dia afaqa, yakni sudah tidak majnun lagi di tengah di siang hari pada bulan Ramadan. Wasagir yablughu, atau anak kecil yang di siang harinya dia dalam keadaan baligh. Fa inna kullan min haula'i yalzamuhu al-imsak, mereka semuanya yalzamuhu al-imsak, wajib untuk menahan diri. Baqiyat al-yawm wa yaqdihi, menahan diri dari sisa waktu di siang hari. Wa yaqdihi, kemudian mengqadanya. Wa kadza idza qamatil bayyinah, bidukhul syahr fi asna'in nahar. Begitu juga ketika ada yang mengatakan bahwa telah masuk bulan Ramadan di siang hari. Fa innal muslimin yumsikuna baqiyatal yawm. Dalam keadaan itu, fa innal muslimin yumsikuna, mereka menahan waktu yang tersisa, wa yaqduna al yawm ba'da Ramadan, kemudian mengqadanya satu hari setelah bulan Ramadan. Baik, dalam permasalahan ini terdapat khilaf di antara para ulama, yaitu apabila seseorang berbuka puasa dikarenakan uzur safar, kemudian dia kembali dari safarnya di siang hari pada bulan Ramadan, jadi di siang hari pada waktu itu. Dan juga wanita yang haid, wanita yang nifas, siang harinya suci. Orang yang kafir, kemudian siang harinya dia masuk Islam. Majnun, kemudian siang harinya dia berakal. Saghir, siang harinya dia balik. Apakah mereka semuanya itu harus menahan diri dari waktu yang tersisa sampai matahari terbenam atau tidak? Dalam permasalahan ini terdapat khilaf di antara para ulama. Yang rajih wallahu ta'ala a'lam annahu la yalzamuhu al-imsak. Tidak perlu bagi mereka untuk menahan diri. Kenapa? Dikarenakan mereka sudah diperbolehkan untuk berbuka. Sudah diperbolehkan untuk berbuka di awal waktu. Orang yang dalam keadaan safar misalkan jam 8 pagi, dia dalam keadaan safar. Ketika dia dalam keadaan safar, dia ingin berbuka, silahkan. Ketika sudah kembali dari safarnya, jam 2 siang, sudah nyampe ke rumahnya, dalam keadaan dia ketika itu sudah berbuka, maka tidak perlu untuk menahannya. Jadi tidak perlu untuk menahan waktu yang tersisa. Boleh bagi dia berbuka, karena hari itu adalah di mana hari yang dia sudah tidak, yakni diberikan rukhsah untuk tidak berpuasa dikarenakan dia dalam keadaan safar. Begitu juga wanita yang haid, nufaza, ketika siang harinya suci. Apakah waktu yang tersisa itu dia harus menahan diri? Menahan diri di sini yaitu tidak makan, tidak minum sampai matahari terbenam. Jawabannya yaitu la yalzamuhu al-imsak. Kenapa? Karena mereka dalam keadaan tidak berpuasa. Di awal nahar, di waktu bagirinya mereka tidak berpuasa. Sehingga waktu hari itu, di mana mereka tidak harus untuk menahan diri sampai matahari terbenam. Wallahu ta'ala alam. Dan ini khilaf di antara para ulama. Dan yang kita rujukkan wallahu ta'ala alam, sebagaimana yang tadi kita sebutkan, annahu la yalzamuhul imsak wala qadha alaih. Wala qadha alaih. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini. InsyaAllah ta'ala kita teruskan kembali pada pertemuan berikutnya.